Seorang istri telah kehilangan suami. Kapan baginya istri boleh menikah dengan laki-laki lain? Bagaimana jika suatu hari ternyata suaminya datang kembali? Ya, suami hilang, enggak tahu di mana rimbahnya. Iya. Kalau hilang, enggak tahu di mana rimbahnya, maka dia bisa mengajukan hal tersebut kepada pengadilan. Iya. Jangankan hilang, kalau ditinggalkan misalnya selama lebih dari 4 bulan, dia punya hak untuk dipisahkan. Iya. Kalau lebih 4 bulan 10 hari. Jadi pertama kembali kepada mahkamah atau kembali kepada yang berwenang dalam masalah ini, telah diputuskan, ya, maka setelah itu baru boleh menikah lagi. Bagaimana jika seorang sudah masuk melaksanakan sholat wajib, misalnya duhur, kemudian dia pergi ke masjid lain yang sedang melaksanakan sholat duhur. Pertanyaan, apakah dia menunggu sampai selesai sholat atau ikut sholat walaupun sholatnya hampir selesai? Kalau dia dalam masjid, ikut sholat kalau dia dalam masjid. Tapi kalau dia di luar, enggak. Kalau dia dalam masjid, diharuskan ikut sebagaimana dua orang sahabat itu yang dulu di belakang masjid sedangkan Nabi sedang sholat bersama para sahabat. Setelah Nabi selesai, keduanya dipanggil. Sampai panggil dalam keadaan cepat, seakan-akan suatu yang sangat genting. Nabi tanya, "Malakum la tusalliyani ma'ana? Kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami?" Mereka bilang, "Kami sudah sholat di rumah kami ya Rasulullah." Ya mungkin dua orang ini musafir, dan mungkin juga mereka menyangka sudah sholat di masjid, kemudian mereka sholat di rumah. Ya. Maka Nabi menegurnya, tidak boleh seperti itu. Kalau kalian datang dan orang sedang sholat, ikut sholat dan itu terhitung nafilah bagi kamu. Negeri kafir. Ini pernah kita jelaskan. Oh, bukan di sini ya. Nah, di pembahasan I'tiqad A'immatul Hadith yang di Syarh Sunnah. Diukur suatu negeri-negeri Islam yang dilihat yang mendominasi di negeri itu. Apakah penduduknya kaum muslimin atau syiar? Ya, terdengar syiar adzan, salat, orang masih bisa salat. Ya. Tidak terhalang untuk salat, masih terdengar adzan di mana-mana. Nah, itu negeri kaum muslimin. Demikian yang disebut oleh Abu Bakar Al-Ismaili. Imam Al-Barbahar dan lain-lainnya. Syekh Muqbil juga memberi ukuran begitu. Apakah Syekh Rashid Ridha telah bertobat dari Mu'tazilahnya sebelum meninggalkan dunia? Apakah dia salafi? Syekh Muqbil mengarang risalah khusus menjelaskan jauhnya Muhammad Rashid Ridha dari penamaan salafiyah. Nah, banyak hal yang beliau ingkari. Kafarat yang berupa memberi makan 10 orang miskin itu untuk 10 kali 1 hari makan, 10 kali 1 hari makan atau 10 kali 1 makan. Jika 1 hari 3 kali. Ya 1 kali aja, maksudnya memberi makannya 1 orang miskin, sebab lafadznya it'am, memberi makan kepada orang miskin itu 1 kali saja. Ya, dan tidak boleh diuangkan. Dan Abdul Hakim Abdad, Yazid Jawaz, Abu Nida. Terlambat pertanyaan ini. Waktunya tidak cukup. Saya kemarin-kemarin ditanyakan. Mohon penjelasan tentang tahdir Lajana Daima terhadap buku Syekh Ali Hasan. Kayaknya sudah diterjemah itu. Tahdir lajana terhadap buku itu. Dua kitabnya, Sahihatun Nadir dengan tahdir min fitnah takfir. Apakah masjid Rasulullah dahulu memakai mihrab? Tidak ada memakai mihrab. Mihrab itu bid'ah. Mulai muncul di abad ke-6 Hijriah. Tidak ada di sebelumnya. Nah, adapun yang terjadi sekarang, yaitu bukan dari zaman Nabi, sebagian orang yang membuatnya. Batasan menyusui, sebagian para ulama mengatakan 5 kali isapan. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Kalau Syekh Mukbil sendiri, boleh kuatkan kapan anak kecil menyusu. Ya, ia menyusu sampai ia melepaskan sendiri susuannya, tetek ibu susuannya dia lepaskan sendiri, sudah dia sudah dikatakan menyusu. Itu ukurannya. Kayaknya beliau kembali kepada definisi secara bahasa. Nah, bolehkah seorang makmum duduk ik'a sedangkan imam tidak duduk ik'a? Begitu juga sebaliknya. Boleh saja. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Asalnya ya beramal dengan apa yang dia ketahui. Ya sama kalau imamnya kunut, ikut kunut atau tidak? Hah? Tapi ikut kunut? Enggak kan? Kenapa? Sebab imamnya tidak benar kerjanya kalau dia kunut subuh. Ya kita diperintah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan seorang yang salat? Yang sebelum salat dia tidak mengetahui bahwa dia telah batal. Sehingga dia salat tanpa wudu karena menganggap dirinya belum batal. Setelah selesai salat, dia ingat bahwa dia telah batal sebelum salat tersebut. Apakah salatnya dianggap syah atau tidak? Ini kalimatnya setelah sholat, menunjukkan masih pada waktunya. Kalau masih pada waktunya, maka dia harus mengulang lagi sholatnya. Kalau masih ada waktu. Tapi kalau sudah keluar waktu, tidak perlu diulang. Ingat ya kalimat keluar waktu. Kalau duhur, waktunya keluar nanti kalau sudah masuk maghrib. Kalau dia sholat duhur misalnya tidak berwudu, lupa, waktu asar dia ingat, masih ada waktu itu. Ada waktu darurat di situ namanya. Ya, tapi kalau sudah maghrib, nah itu sudah keluar waktu. Demikian pula maghrib. Kalau dia lupa maghrib, masuk waktu isya, dia tetap ganti. Iya. Dipahami? Taip. Mungkin cukup dulu sampai sini. Untuk kelihatannya banyak persiapan. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan senantiasa mengokohkan kita di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan apa-apa yang kita dengarkan dan kita saling mengingatkan dalam beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.